Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Dalam bab yang sebelumnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan hendaklah seorang ruwatul hadis, perawi hadis, ia tidak mendengarkan hadis dari seseorang yang tidak mengetahui hukum-hukum seputar riwayah, sehingga ia tidak faham mana hadis yang dhaif dan mana yang lemahnya, mana yang sahihnya. Dia tidak faham kriteria-kriteria hadis. Wa in kana masyhuran bi salahi wal ibadah, walaupun orang tersebut adalah seorang yang masyhur kesolehannya dan ibadahnya. Ini sering kita sebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Kesolehan seorang, demikian pula ibadah yang menonjol yang ada pada dirinya, bukan sebagai tolak ukur untuk kemudian kita mengambil periwayatannya. Atau kalau pada zaman sekarang kesolehan seseorang, demikian pula keunggulannya di dalam bab al-ibadah, bukan sebagai tolak ukur untuk kita menimba ilmu darinya. Sehingga dengan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang ruwatul hadis atau seorang tullabul ilm, para pencari ilmu, hendaklah benar-benar mengambil ilmu dari seseorang yang benar-benar faham akan ilmu tersebut. Tidak tertipu dengan kesolehannya, demikian pula ibadahnya. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke Yahya bin Ma'in rahimahullah. Beliau mengatakan ara hadzal amra yuktabu min ghairi wajhihi wa yuhmalu min ghairi ahlihi. Kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, saya melihat urusan ini, yaitu dalam perkara periwayatan hadis, beliau melihat hadis-hadis tersebut yuktabu min ghairi wajhihi, ditulis tapi bukan dari arah yang seharusnya seseorang menulisnya. Artinya banyak dilihat oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala pada zamannya seseorang menulis hadis dari seorang rawi yang didhaifkan periwayatannya, dari seorang rawi yang tidak faham hadis, bukan benar-benar diambil dari seorang ahli hadis. Wa yuhmalu min ghairi ahlihi, demikian pula urusan ini dipikul, dibawa oleh orang yang bukan ahlinya. Menunjukkan mulai bermunculan pada zaman beliau rahimahullahu taala orang-orang yang mengaku dirinya mengerti riwayah, ia mengaku dirinya bisa untuk kemudian menyampaikan hadis dalam keadaan ternyata dia bukan termasuk dari ahli hadis. Ini terjadi pada zaman Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Bila pada zaman beliau rahimahullahu taala keadaan demikian halnya, maka tentu pada zaman kita itu aksar wa asyad, lebih banyak, dijumpai perkara yang dilihat oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala ada pada zamannya, dan lebih parah keadaannya, lebih parah, sehingga mulai bermunculan para da'i-da'i yang tidak jelas asalnya, yang tidak jelas dari mana dia mengambil ilmu. Bahkan para artis-artis sekarang diustadkan. Tidak paham hadis, tidak pula paham ilmu. Tidak pula sebagiannya fasih di dalam menglafazkan dan menulis Al-Quran. Nah. Ada di satu acara, menulis ayat Al-Quran saja salah. Nulis ayat Al-Quran salah, keliru. Berarti yang diundang ini bukan sebagai seorang yang memang memiliki ilmu dalam perkara tersebut. Dan yang seperti ini, ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, termasuk dari misdaq qawli Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kebenaran, realita dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada akhir zaman di antara dari asyratus saah akan sedikit yang namanya al-ilm. Akan semakin bermunculan para juhala, dan pada zaman tersebut mereka para manusia mengambil para ruwaibidhah sebagai ahli fatwanya. Seorang yang safih, yang bodoh, ia diposisikan untuk kemudian bisa berfatwa, menyampaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan masyarakat secara umum. As-safih yantiqu fi amril ammah. Sehingga dengan perkataan Yahya bin Ma'in rahimahullah, menguatkan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, agar hendaklah seorang ruwatul hadis benar-benar mengambil ilmu dari seorang rawi yang faham akan periwayatan. Disebutkan pada nomor yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Ayyub rahimahullah. Beliau mengatakan, inna li jarun bil Basrah, saya memiliki seorang tetangga di Basrah. Ma akadu uqaddimu alaihi bil Basrati ahadan, hampir-hampir saja saya tidak memandang adanya salah seorang pun yang mengalahkannya, yang lebih mumpuni dibandingkan dirinya di kota Basrah. Menunjukkan ia adalah seorang yang terkenal kesolehannya dan terkenal ibadahnya. Termasuk dari para zuhada, para ahli zuhud. Termasuk dari para ubbad, ahli ibadah. Kalau semisal yang disebutkan oleh Al-Imam Ayyub rahimahullahu ta'ala, beliau melihat di kota Basra tidak ada yang menandinginya. Lau syahida indi ala fulusaini au tamrataini lam ajuz syahadatahu. Namun kalau semisal ia bersaksi di sisiku atas dua mata uang ataukah dua kurma, maka saya tidak membolehkan persaksiannya. Menunjukkan dia adalah seorang yang dhaif, yang lemah. Menunjukkan dia adalah seorang yang tidak ngerti tentang riwayat hadis, untuk kemudian dijadikan sebagai tolak ukur berarti apa yang dia sampaikan adalah benar. Dengan perkataan Ayyub ini rahimahullahu ta'ala, sebagai faedah untuk kita bersama, bahwasanya kesolehan seseorang Demikian pula banyaknya amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang adalah bukan sebagai tolak ukur bahwasanya ucapannya, perbuatannya sudah pasti berada di atas kebenaran. Dan kebanyakan dari mereka para awam, para awamun nas, mereka tertipu dalam bab yang tadi kita sebutkan. Banyak dari mereka yang tertipu tatkala melihat sosok yang terlihat alim, padahal bukan alim. Maka mereka tertipu dengan sosok yang terlihat kezuhudannya dan keseriusannya di dalam melakukan amalan ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata di dalam bab kekokohannya di atas sunnah, kekokohannya di atas kebenaran, ia adalah seorang yang tidak begitu faham dan mengerti tentangnya. Karena yang dia seriusi adalah fadailul a'mal, amalan-amalan yang mulia-mulia saja, amalan-amalan yang afdal saja. Yang penting beramal, beramal, giat di dalam beramal. Yang penting bagaimana caranya menjadikan manusia kaum muslimin bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan yang saleh. Ini menyebabkan mereka tidak faham tentang hukum-hukum periwayatan hadis. Dan manhaj mereka tentu bertentangan dengan manhaj yang dilakukan oleh mereka, para ulama, yang mereka dapatkan dari ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka dari apa yang mereka terima secara langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagian penyair menyebutkan, araftu syarra la li syarri walakin li atawaqihi. Faman lam ya'rif الشر من الخير يقع فيه. Sesungguhnya saya mempelajari kejelekan bukan dalam rangka untuk melakukan perkara kejelekan tersebut, namun tujuan saya melakukan dan mempelajari perkara-perkara kejelekan, saya pelajari apa itu syirik, saya pelajari apa itu bid'ah, saya pelajari apa itu kesesatan dan macam-macamnya. Saya pelajari kejelekan-kejelekan secara terperinci, bukan dalam rangka untuk kemudian saya menjalankannya. Tapi saya mempelajari perkara kejelekan-kejelekan tersebut adalah dalam rangka untuk melindungi saya jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Seorang yang tidak faham antara perkara kebaikan dengan kejelekan, maka ia akan terjatuh ke dalam perkara kejelekan tersebut. Nanti akan disebutkan perkataan sebagian salaf yang menyebutkan ternyata kebanyakan para du'afa, para kazzabun, tatkala ditelaah dan dipelajari biografinya, mereka adalah seorang yang zuhud dan terkenal di dalam perkara amalan ibadahnya. Seorang yang zahid, seorang yang terkenal kekhusyukannya, demikian pula banyak amalan ibadahnya. Namun ternyata dia terjatuh ke dalam kedustaan, mendustakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengambil riwayat-riwayat yang lemah sehingga tidak dijadikan periwayatannya sebagai hujjah. Di antara dari perkataan salaf tersebut seperti yang tadi kita bahasakan dari Al-Imam Ayyub rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya dari Ibn Aun rahimahullah, an raja, dari raja ya'ni Ibn Haywah, annahu qala lirajulin, bahwasanya ia berkata kepada seseorang, hadisna wala tuhadisna an mutawatirin wala tu'an, sampaikan kepada kami hadis, namun jangan kau sampaikan kepada kami hadis yang bersifat mutawatir, namun dan tidak pula engkau menyampaikan kepada kami hadis yang berasal dari seorang yang pencela, pencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dari kalangan ahli bid'ah wal dalal. Karena terkadang sebagian mereka memandang bahwasanya sesuatu yang mutawatir ini sudah pasti hadis. Sesuatu yang sering kita dengarkan di tengah-tengah masyarakat disimpulkan sebagai hadis. Tidak melihat dari sisi keabsahan hadis tersebut. Apakah benar-benar sahih? Apakah benar-benar selamat dari illah penyakit yang mencacati keabsahan hadis tersebut ataukah tidak? Artinya tidak paham tentang riwayat yang ia riwayatkan dan sampaikan kepada masyarakatnya. Ini termasuk dari contoh seseorang yang tidak dibolehkan kita mengambil riwayat darinya. Kemudian yang berikutnya dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Ini yang tadi kita sebutkan, ra'aitul kadziba fi ahadin. Ma ra'aitul kadziba fi ahadin aktsara minhu fi man yansibu ilal khairi wazzuhdi. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullahu taala, saya tidak pernah melihat adanya kedustaan pada salah seorang pun yang lebih banyak dibandingkan dari seseorang yang menisbatkan dirinya kepada kebaikan dan menisbatkan dirinya kepada perkara kezuhudan. Dia baik, baik ibadahnya, soleh, dan terlihat sebagai seorang yang zuhud, terlihat penampilannya yang lusuh. Dia meninggalkan dunia, namun ternyata dari sisi yang lainnya, tatkala ia tersibukkan dengan perkara-perkara kebaikan, tatkala ia tersibukkan dengan perkara-perkara ibadah ketaatan, ia tidak bisa selektif di dalam memilah dan membedakan riwayat hadis, sehingga dia mengambil dan menyerap semua riwayat dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini bahaya. Bahayanya seorang di dalam menempuh salah dari bermanhaj, ia memfokuskan dirinya di dalam perkara-perkara kebaikan dan fadail, namun merupakan perkara yang prinsip di dalam ilmu agamanya. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam bab yang tadi disebutkan, demikian pula perkataan mereka para salaf yang dinukilkan oleh beliau rahimahullahu taala, sama sekali tidak bermakna. Dan ini yang perlu untuk kemudian kita sampaikan, bermakna anjuran agar seorang menjauhi ibadah, bermakna agar seorang memandang remeh nilai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tidak demikian. Namun yang salah bila mana seorang terlalu menekuni dalam perkara ibadah ketaatan dalam keadaan meninggalkan sesuatu yang prinsip. Yang salah dan keliru apabila seorang menekuni di dalam bab fadailul amal, amalan-amalan yang afdal yang mulia, namun ternyata di dalam perkara-perkara kesesatan ia tidak faham tentang kesesatan-kesesatan tersebut. Di dalam perkara-perkara prinsip dalam berislam, dalam menerapkan kaidah-kaidah al-Islam, ia tidak faham dan buta akannya. Sehingga seringnya orang yang seperti ini akan mengambil semua riwayat dari siapa saja yang setipe dengannya. Tatkala ia lihat orang tersebut adalah seorang yang baik dan terlihat kezuhudannya, demikian pula banyak amalan ibadahnya diterima. Tidak peduli apakah dia adalah seorang yang jahil. Tidak peduli apakah dia adalah seorang yang memalsukan riwayat. Tidak peduli apakah dia seorang yang dhaif hadisnya. Sehingga ditinggalkan. Ini yang dicela oleh mereka para a'immah. Namun bila mana seorang itu berilmu, yang tentulah buah daripada al-ilmu adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmunya. Buah daripada ilmu adalah seorang termotivasi untuk beramal. Bila mana itu sifatnya adalah keharaman, maka dia tinggalkan. Bila mana sifatnya itu perintah, maka ia jalankan. Bila mana sifatnya itu anjuran, maka dia berupaya untuk kemudian bisa menjalankannya. Bahkan tak sedikit di antara mereka para salafun salih, tatkala mereka menceritakan tentang kisah mereka di dalam mencari hadis dan menimba hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sedikit di antara mereka yang menyatakan kunna nasta'inu 'alal hadisi bisiyam, sesungguhnya kami meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa mencari hadis, menimba hadis dan menghafal hadis adalah dengan menghidupkan siang harinya dengan ia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Karena inilah ma'asyarul ikhwan rahimani wa rahmakumullah, bila mana kita melihat biografi mereka para imamatus salaf, yang dari mereka diambil riwayat-riwayat hadis, yang mereka disiqahkan riwayatnya oleh para ahli hadis dan diterima sanadnya. Bila kita melihat sejarah-sejarah mereka, kita akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang gigih di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita akan melihat mereka adalah seorang yang mumpuni di dalam bab-bab amalan apapun. Apakah sifatnya sholat, ataukah sifatnya zuhud, dan yang semisalnya. Sebagai contoh disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tadzkiratul Huffaz tentang biografi Mansur Ibn Mu'tamir rahimahullahu taala, seorang a'immah hadis. Beliau menyebutkan bahwasanya Mansur Ibn Mu'tamir rahimahullahu taala memiliki seorang tetangga yang memiliki anak kecil. Pada hari kematian Mansur Ibn Mu'tamir rahimahullahu ta'ala, sang anak ini berkata kepada ayahnya, ya abadi, wahai ayahku, aynal ustuwanatul lati kanat fi daril Mansur, madza fa'alat? Di mana tiang yang biasa saya lihat berdiri di rumahnya Mansur, kok sekarang tidak ada, katanya. Maka sang ayah mengatakan kepada putrinya, wahai anakku, sesungguhnya tiang yang kamu lihat, zaka Mansur, itu adalah Mansur rahimahullahu ta'ala yang menghidupkan harinya, waktunya dengan mengerjakan sholat kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan sekarang beliau telah meninggal dunia. Sehingga tidak lagi terlihat ada tiang yang kamu sebutkan tadi. Ini di antara contohnya. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan bahwasanya siratus salaf, tatkala seorang muslim dia membaca sejarah para salafun salih, maka termasuk dari jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, yang akan bisa menumbuh kembangkan iman, akan bisa menghidupkan hati yang lalai, akan bisa kembali menyemangati seorang untuk mengingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dan mengingat pentingnya al-ilm, pentingnya memanfaatkan waktu tatkala mereka hidup di alam dunia dan yang semisalnya. Siratul salaf jundun min junudillah. Karena inilah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran banyak menyebutkan sejarah-sejarah para al-anbiya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyemangati Rasul, untuk kemudian menghibur Rasul, untuk kemudian mengingatkan kepada Rasul bahwasanya para nabi-nabi sebelum Rasul juga seorang nabi, seorang Rasul yang banyak mendapatkan gangguan dari umatnya, yang banyak mendapatkan rintangan tatkala mereka mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangi oleh sebagian di antara para sahabatnya yang mengeluhkan tentang keadaan mereka diintimidasi oleh orang-orang musyrikin. Sebagian mereka harus menanggung siksaan, celaan. Dalam keadaan Rasul alaihi salatu wasallam sedang berbaring di salah satu dari sisi Ka'bah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mendapatkan siksaan, rintangan jauh lebih berat dibandingkan kalian. Ada di antara mereka yang didatangkan dengan mi'syar, dengan sejenis karpu yang tajam, sehingga bisa memisahkan antara daging mereka dengan tulangnya. Ada di antara mereka yang dibenamkan kemudian digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah menjadi dua bagian. Namun ternyata yang demikian tidaklah menghalangi mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Disemangati mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan pada nomor yang ke-171, kana Malik ibn Anas yaqul, dahulu Malik ibn Anas rahimahullahu taala mengatakan, la yu'khadhul ilmu an arba'ah, tidak dibolehkan seorang itu mengambil ilmu dari empat orang. Wa yu'khadhu mimman siwa dzalik, dan diambil ilmu itu dari orang selain keempatnya. La yu'khadhu min safihin mu'linin bisafahi wa in kana arwan nas. Tidak dibolehkan seseorang mengambil ilmu dari seorang yang safih, yang dungu, yang terlihat kedunguannya, walaupun dia adalah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia dungu, dia bodoh, dia tidak mengerti tentang riwayat hadis. Namun ternyata secara realita kenyataan dia banyak menyampaikan hadis kepada manusia. Maka jangan diambil riwayat itu darinya. Wala yukhadhu min kadzabin yakdzibu fi ahadithin nas. Wa in juriba dzalika alayh wa in kana la yuttahamu ay yakdziba ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan tidak boleh ilmu itu diambil dari seorang pendusta yang berdusta tatkala mereka berinteraksi, bercakap-cakap dengan manusia yang lainnya. Tatkala berbicara dia berdusta. Tatkala berjanji dia ingkar. Terkenal dan manusia mengenalnya dia adalah sebagai seorang yang berdusta, yang pendusta. Idza juriba dzalika alaih, bila mana diperhatikan dengan seksama keadaannya demikian. Wa in kana la yutahamu ay yakdziba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia adalah seorang yang tidak dituduh sebagai seorang yang berdusta di dalam memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak dibolehkan seorang mengambil ilmu darinya, dari seorang yang pendusta. Wala min sahibi hawa yad'u nasa ila hawa, dan tidak diperkenankan seorang mengambil ilmu dari sahibu hawa, yang mengajak manusia mengikuti hawa nafsunya. Wala min syaikhin lahu fadlun wa ibadatun idza kana la ya'rifu ma yuhaddits. Tidak pula ilmu itu diambil dari seorang syekh, dari seorang yang memiliki kemuliaan, dari seorang yang diagungkan, ditokohkan, yang memiliki keutamaan dalam perkara ibadah dan amalan-amalan ketaatan yang ia lakukan. Idza kana la ya'rifu ma yuhaddits, bila dia tidak mengetahui apa yang dia bicarakan. Tidak mengerti tentang riwayat hadis. Yang penting kan semuanya hadis. Asalkan ada an sahabat Rasul, kemudian riwayat siapa saja, itu kan hadis katanya. Hadis-hadis walaupun palsu kan namanya hadis juga. Yang namanya hadis itu ada yang lemah, ada juga yang sahih. Kita dianjurkan untuk mengambil yang sahihnya, meninggalkan yang lemahnya. Tidak boleh kamu mengatakan demikian katanya. Kamu mau, sekarang kamu ini mau yang lemah atau yang sahih? Yang lemah itu tangan kiri saya ini. Yang sahih tangan kanan saya. Saya tidak terima dinasihati untuk kemudian selektif di dalam meriwayatkan hadis. Qala Ibrahim ibn al-Munzir fa zakartu hadha al-hadith li Mutarif ibn Abdullah al-Yasari maula Zaid ibn Aslam. Saya menyampaikan perkataan ini kepada Mutarif ibn Abdullah al-Yasari, maula dari Zaid ibn Aslam. Faqala ma adri ma hadha, walakin ashhadu la sami'tu Malik ibn Anas yaqul la in adraktu bi hadha al-balad ya'ni al-Madinah masyaikhatan lahum fadlun wa salahun wa ibadatun yuhadithun ma sami'tu min wahidin minhum hadithan qat. Maka beliau mengatakan, saya tidak mengetahui perkataan ini. Namun saya bersaksi, saya mendengarkan secara langsung Malik bin Anas mengatakan, sesungguhnya saya menjumpai di negeri ini, yaitu negeri Madinah, orang-orang yang memiliki, orang-orang yang sudah memiliki keutamaan, masyaikh, memiliki fadl keutamaan, terkenal kesolehannya, terkenal pula ibadahnya, yuhadithun, mereka menyampaikan hadis-hadis, namun ma sami'tu min wahidin minhum hadisan qat, saya tidak mendengarkan dari mereka satu hadis pun. Artinya para ulama tidak menerima hadisnya. Artinya mereka para muhadithin tidak menggolongkan mereka sebagai seorang yang fiqah untuk kemudian dijadikan sebagai salah seorang pengusung riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasalam di dalam sanadnya. Ditinggalkan oleh para ahli hadis. Qila walima ya Aba Abdillah, maka ada yang mengatakan, kenapa wahai Aba Abdillah? Maka beliau rahimahullah mengatakan, lam yakunu ya'rifuna ma yuhadithun, mereka tidak mengetahui apa yang mereka sampaikan. Tidak mengerti riwayat hadis. Sehingga menyampaikan hadis itu secara serampangan. Mengambil yang lemahnya. Mengambil pula yang palsunya. Tidak selektif di dalam menyampaikan riwayat hadis. Sehingga didhaifkan dan ditinggalkan hadisnya oleh mereka para ahli hadis. Wallahu a'lamu bishawab. Ini kayaknya pertanyaan banyak sekali. Afan, ana enggak bisa jawab. Jawabnya sama Ustaz Abdul Mukti saja. Kayaknya anak-anak ini yang bahas, yang nulis ini. Hah? Ya. Hah? Sembarangan nulisnya. Hah? Kalau nulis pertanyaan jangan sembarangan. Iblis apa ada satu Ustaz ya kemarin tanya. Her, ini pertanyaan enggak bisa saya jawab. Sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.